أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دواء تجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب بالفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. شر ada dengung nafatha di ujung lidah, nanti insyaallah kita bahas. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله seperti biasa sudah kita أعوذ di ujung lidah dan sini juga ada di ayat pertama قل أعوذ ya zal ya di ujung lidah أعوذ قل didomahkan qaqaqu kemudian qul tarik ke belakang qul a'udzu di ujung lidah bi rabbil seperti di bawah bi rabbin nas bi rabbil falaq falaq qa di belakang qa ya qul a'udzu bi rabbil falaq qa gitu ya niqal qala kubra ya falaq ya dari pangkal lidah tidak apa-apa kita coba qul a'udzu bi rabbil falaq 2 3 qul a'udzu bi rabbil falaq ya masih ada terdengar zu jangan terlalu kuat getarannya zu tidak qul a'udzu tipis saja dia ya getarannya tidak kuat ya karena kan nanti kalau getarannya sampai seperti ini takut dia berangin sementara dia bukan huruf angin ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Oke, kemudian min dia asalnya min tapi masuk ke sya. Kalau min kita ucapkan min lidah itu akan menempel di gusi, di daging gigi itu. Min tapi kalau kita ingin memasukkannya ke sya ya, jangan tempelkan jangan sampai tertempel dia lidah min itu min minsh minsh minsh gitu bunyinya artinya belum terbaca masih di min kita akan masukkan ke sya orang sudah tahu kalau yang akan kita baca ini sya minsh ya. Min syarri orang ditipiskan tidak diulang syarri tidak syarri syarri tidak syarri biasa saja ma khalaq nah, ini yang butuh olahraga ini saya bilang kha ditebalkan kha kha la qa jadi bukan khalaq tidak khalaq satu-satu khalaq gitu karena lam selagi dia tidak ada la, lafaz Allah maka dia tidak ditebalkan khalaq sama dia seperti hayya hayya ala shalah gitu kan walaupun kalau sudah azan terkadang karena panjangnya suara ke ujung sudah berubah o nya a nya jadi o biasanya kayak gini nih hayya ala shalah gitu kan jadi o dia ke ujung padahal dari awal sudah benar dia ya kan maka di sini min syarri ma khalaq ya satu supaya kita kasih dia hanya diulangi min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq Kemudian sama wa min syarri ghasikin. Bukan gu, la gu tidak gha. Dibuka lagi gha. Gha. Iya. Ghasikin. Qin ada nya sedikit nya seperti ihdinash shiratal mustaqim. Sudah pernah sebelumnya? Ghasikin. Qin. Iya. Ghasikin idza wa qab. Ini juga butuh olahraga. Wa qab satu-satu. Waalaikumsalam. Kita baca wa min syarri ghasiqin idza waqab. 2 3 wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab takan diwaya karena wa ini huruf pertama, bukan waqab, tidak waqab gitu. Ini pengejaan yang benar dalam bahasa Arab. Waqab bukan waqab, tidak, jangan ditekan di qaf karena huruf pertamanya waw. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke. Wa min syarri sama syarrin seperti malikin nas yang kemarin, semuanya panjang. Bi rabbin nas. Ini juga. Wa min syarrin. Tahan sebentar. Syarrin. Oke. Naffa. Naffa. Fa. Kemudian. Sa. Naffa. Sa. Ini mesti di ujung lidah. Sa. Nanti kalau terbaca naffa. Sa. Dengan sin. Sin. Ini artinya wanita yang sangat banyak nifasnya. Darah nifas artinya yang keluar setelah melahirkan. Maka yang dimaksud di sini adalah wanita yang menghembuskan di buhul fil uqadah. Harus dikeluarkan ujung lidah, ya. Naffa tha. Ujung lidah ini tempelkan di ujung gigi seri ini. Oke. Sati fil u dhammakan uqadah. Ya. Dan sudah kita bilang secara umum, insyaallah nanti akan kita bahas lebih dalam. Taruh ujung lidah kita di pangkal gigi seri. Uqad. Di pangkal gigi seri, pertemuan gigi seri dengan gusi. Da, ini da orang Arab. Kalau da orang Indonesia ditempelkan di gusi di atas lagi. Ini bukan. Da orang Indonesia, da. Kalau kita da. Contohnya an da da. Orang Indonesia an da da. Beda kan? Tekanannya lebih. Nah, yang sini enggak. Uqad. Oke. Okay. Agak lebih halus dia. Kita coba. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, masih terdengar sa-nya. Naffatsa. Dia ada anginnya. Tapi tidak, dia bunyi angin, tidak bunyi desis. Ya. Nafasa dengan sa. Okey, diulangi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Okey, wa min sama juga syarri hasidin idza di ujung lidah. Idza hasad. Yeah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, insyaallah karena kita banyak dapat. Salam kan. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbil, jelaskanlah Rabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Falaq. Iya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin. Coba agak cepat pindahnya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. uqad dengan qaf fil uqad. Wa min syarrin naffatsati dengan ha pak, wa min syarri ha ha. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ha di hasad sudah betul. Idza hasad. Yang ha nya juga sama kita pasangkan ke ha sebelumnya. Ha gitu. Keluar anginnya dulu. Wa min syarri ha ha bukan. Diulangi. Ulangi. Wa min syarri hasidin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب. فلق لا سموس كان بكلو فلق jangan ditasydidkan فلق فلق لا سموس فلق قل اعوذ برب الفلق ايوه من شر ما خلق لا خلق jangan gitu min syarri ma khalaq langsung aja masuk dia bukan khalaq tidak jangan khalaq tidak min syarri ma khalaq. Okay. Wa min syarrin ghasiqin idza waqab. Okay. Wa min syarrin naffatsatin fil 'uqad. Bagus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masyaallah. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Dari awal sudah dimasukkan nunnya. Min jadi bukan min bukan min langsung masuk min. Okay. Min syar ma khalaq wa min syar ghasiqin idza waqab. Oh, jelaskan bedakan dengan kha, kemudian qin tidak dengan qin, idha langsung. Wa min syarri ghasiqin i, langsung. Wa min syarri ghasiqin. Oh, Pak. Coba. Ah, ya, betul. Coba. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. Okey, bagus. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Ayo. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tinggal lagi orangnya nanti dicubiskan. Wa min syarri bukan syarri, syarri. Ya. Yeah. Okey. Bagus. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Ratakan panjangnya, kemudian jenggungnya tambah sebenarnya. Wa min syarrin naffatsat. Wa min syarrin syar. Mina ba mina bukan mino minosh bukan mina a'udzu billahi minash na gitu coba a'udzu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghaasiqin idza waqab wa min syarri naffaatsati fil 'uqad wa min syarri haasidin idza hasad. Tinggal rawa saja nanti ditipiskan cuma juga ini hasad langsung saja tidak ada di hasad ditekan hasad de tidak hasad hasad langsung gitu ya. Oke. Silakan Pak. Tasydidkan sempurna ra wa min syarrin ya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad ya wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus, silakan Pak. Kasih hak panjang fa naffa sempurna kan naffa za ulang lagi wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Oke. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy bagus Pak. Bagus. Terus. Jangan telepekan lidah min, jangan telepekan lidah di dagingnya. Jarakkan min coba. Oke. Idza waqab idza waqab idza waqab tekan diwa wa min syarri bagus wa min syarri naffatsati fil 'uqad bagus wa min syarri hasidin idza hasad tambah angin syarri wa min syarri wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. pertama syanya di wa min syad di tambah sebentar Pak, syarrin tak dengar, wa min syarrin tahan sedikit, silakan. Min sya, min sya. Ayo, okay. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Betul, min dimasukkan tapi sempurnakan kasrah pada mi. Mi dulu. Mil bukan me, bukan. Me bukan. Min minya ya. Okey. Syarrin فلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق saya enggak dengar خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق خلق yang qnya min syarri ma khalaq wa min syarri ghasibin idza waqab wa qab wa min syarri ghasibin idza waqab wa min syarri nafasatin sebatama wa min sempurnakan guna sya sempurnakan syarri kasih jeda pada ra karena dia dua huruf syarri kemudian naffa naffa coba wa min syarri naffasati fil naffatha ayo harus jujur lidah wa min syarri naffa okay. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ulang lagi wa min syarri. Wa min syarri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okay. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri kepanjang sikit Pak, ada dengunya. Wa min syarrin naf. Wa min syarrin. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma Tambah lagi syar, nampak anginnya min syar, min syar. Wa min syar juga. Syar, rin, orangnya dua. Wa min syar, rin. Silakan Pak. Kerasin suara sedikit Pak. Ya. Tak sama-sama dulu Pak. Silakan. Ya. Yang mad-mad tabi'i seperti qa'idha, jangan terlalu dipanjang, diatur saja. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan sebagainya. Naffa, sempurnakan fa. Wa min satu-satu, karena dia. Wa min syarrin naffa, gitu temponya. Silakan Pak. Terus. Fa jangan terlalu panjang. Syarin nafasa. Langsung masuk kayak gini Pak. Wa min syarin nafasa tifid nafasa. Langsung masuk. Setengah. Wa min syarin nafasa tifid nafasa. Bagus. Ayo, silakan Pak. Syarrin kan lamnya la, la tidak, khalaqa tidak, khalaqa, khalaqa tidak. Ayo. Hasad. Thank you. Baik, silakan Pak. Ha, bukan ha. Bagus, masya Allah. Cuma nanti usahakan keluarnya dari mulut lebih banyak daripada hidung. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq. Usahakan lebih ke mulut. Tapi bagus, masya Allah. Silakan, Pak. فلق من شر ما خلق tidak خلق ق من شر ما خلق iya من شر غاسق إذا وقب bagus من شر النفاثات Qad terdengar dal iya sudah ya kemarin kita sudah belajar makhraj huruf mad ya kemarin ya apa hurufnya alif waw ya dan dia ada syarat. Syarat pertama secara umum, syarat umum adalah semua huruf ini harus sukun. Ya, huruf. Ya. Syarat umum semuanya harus sukun. Kalau tidak sukun berarti dia bukan huruf. Yang kedua, jika waw sukun didahului sebelumnya oleh baris mamnah. Ya sukun didahului sebelumnya oleh baris kasrah. Karena boleh jadi waw sukun sebelumnya tidak tidak dhammah seperti kata khauf contohnya. Waw sukun sukun tapi sebelumnya fathah, ya kan? Ini tidak masuk dia ke huruf mad. Tidak masuk dia ke huruf mad. Ya juga, ya dia sukun menjawabnya kasrah seperti contohnya kata yang biasa kita al-alamin, al-rahim. Dia sukun menjalannya kasrah. Ada yang tidak sukun, ada yang dia sukun juga seperti kalimat khair. Dia sukun tapi menjalannya fathah. Jadi bukan dia huruf mad. Ya huruf mad, dia sukun kalau ya didahului oleh kasrah, waw didahului oleh fathah. Kalau alif pasti didahului oleh afwan. Kalau ya oleh kasrah. Kalau alif pasti didahului oleh fathah, tidak mungkin tidak. Walaupun rumahnya boleh jadi alif ini rumahnya seperti ya. Ya, seperti kita bilang wa duha. Ini fathah dan ini fathah. Ya alif juga ini, cuma rumahnya rumah ya. Huruf mad ini yang dimaksud huruf mad adalah huruf huruf yang sebetulnya dia kalau di kita ini huruf vokal dia. Kalau vokal ada konsonan ada vokal seperti makan seperti ma. Ma a masuk ke mim jadi ma gitu. Jadi sama seperti ini juga dia masuk ke ha ha gitu agak dipanjangkan sedikit. Nah ini beda bahasa kita dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia orang namanya ini contohnya orang namanya coba gimana bacanya dalam bahasa Indonesia namanya Salim sudah gitu kan. Dalam bahasa Arab coba lihat gimana? Salim. Hah? Wah, sudah banyak kiraatnya ini. Bisa dibaca ini? Dibacanya apa? Salim. Salim. Salim. Salim. Salim. Salim. Salim. Salim. Atau dari sana mana ini? Ya. Ini beda bahasa kita dengan bahasa. Atau contohnya orang namanya ini. Gimana bacanya? Kalau bahasa Indonesia Hafiz sudah kan? Tapi bisa dibaca dia Hafiz. Bisa juga dibaca Hafiz. Nah, ini juga tergantung nanti apa namanya? Ini juga coba dalam bahasa Indonesia. Apa bacanya? Hadis. Kalau bahasa Arabnya gimana? Hadis. Gini kan? Gini kan? Kalau kita baca ini halnya panjang, ini artinya kecelakaan. Iya kan? Hadis fi hadis gitu kan? Ya, maka dalam bahasa kita ini tidak ada panjang pendek ya. Tapi dalam bahasa Arab ini perlunya huruf mad ini. Supaya nanti kita bisa bedakan antara kata satu kata dengan yang lain. Karena boleh jadi artinya fatal kalau ternyata kita salah. Contoh ada seseorang namanya Jamal. Ya. Namanya Jamal. Ya bahasa Indonesia ini. Ya. Bahasa Arabnya gimana bacanya? Jamal. Jamal. Ada enggak Jamal? Ada enggak Jamal? Ya. Kalau kita baca ini Jamal, gitu ya. Ini boleh jadi marah orangnya, karena apa arti Jamal? Hontah. Tapi kalau kita baca ini, biasanya Jamal dari ini. Nah, artinya Jamal dari Jamil, orang yang keindahan, maksudnya kebagusan. Gitu. Satu lain contohnya seperti kata, contohnya, ya, Zahab. Misalnya dengan Zahab. Kalau kita ingin maksud, kalau kita tulis seperti ini itu artinya emas. Nah, kalau kita tulis seperti ini, nah itu kan artinya pergi. Ya, ya jadi makanya huruf mad ini penting sekali karena dia bisa merubah arti. Ya. Maka huruf mad yang kita maksud dalam ilmu tajwid adalah huruf yang dia keluar dari rongga. Rongga ini bagian kosong, baik di tenggorokan atau di mulut. Pokoknya yang kosong saja. Tempat lalu makanan, semuanya ini rongga. Maka huruf ini keluar di situ. Berakhir huruf ini dengan berakhirnya angin dan tidak dipantulkan. Iya kan? Iya. Makanya dalam matan kata huruf mad lil hawa itantahi, yaitu huruf mad dengan udara dia berakhir. Sudah habis. Cuma. Tapi kalau kita berarti ada hamzah belakangnya. Enggak. A, U, I, gitu. Oke, ini huruf mad. Ini yang kemarin sebetulnya sudah kita belajar ini. Maka secara umum, ini tempat keluarnya dari namanya jauh. Jauh ini bagian kosong dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ini satu. Yang kedua, tempat makharijul huruf, tempat keluar huruf. Ya. Yang kedua itu dari al-halq. Ini artinya tenggorokan. Jadi boleh jadi ada huruf yang memang tempat keluarnya dari tenggorokan. Dia terbagi tiga. Ada yang dari pangkal. Ada dari tengah, ada dari ujung. Jadi kalau boleh saya ini orang, ini mulutnya, kemudian ini rongga, di sini tenggorokannya, ini terbagi tiga, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di ujungnya. Bagian pangkal ini, pangkal dari tenggorokan ini keluar dua huruf. Ini bagian paling bawah ini, pangkal. Ini keluar huruf H dan A, hamzah. A, H, A, H, gitu. Ya, kalau kita ini terasa A, H, A, H, A, H, terasa kalau dia dari tenggorokan. Di tengahnya ada huruf Ain dan H. Kalau saya balik, H dan Ain. di ujungnya, di ujung berarti bagian paling dekat ke pangkal lidah, berarti dari bawah di pangkal, tengah dan ujung. Bagian paling dekat ke lidah di huruf kha dan gha. Kha dan gha. Ya, dia di satu tempat, cuma bedanya satu ada angin, satu tidak. Ada yang tadi membaca agak mirip kha wa min syarri khasiqin, makanya saya ulang lagi. Karena dia tempatnya satu, cuma nanti sifatnya berbeda. Soalan nanti akan kita bahas juga. Huruf yang berdekatan seperti ini, contoh seperti huruf ha dengan ha. Ini dia akan berdekatan, artinya hanya pindah kira-kira dari tengah ini ke dari tengah ke bawah. Jika bertemu dua huruf ini, iya. Ini kadang agak susah kita membedakannya. Insyaallah saya kasih olahraga pagi ini, saya kasih olahraga sedikit ya. Ada yang baca panjang, ada yang tidak. Coba. Seperti ayat wasyamsi wadhuhaha. Coba lihat. Wasyamsi wadhuhaha. Ini coba lihat. Ha ha. Ya. Ini masih penting ini. Soalnya nanti akan ada yang tidak mat, bahkan ada yang susah. Coba kita lihat. Wasyamsi wadhuhaha. 2 3 Wasyamsi wadhuhaha. Dua lagi. Wasyamsi wadhuhaha. Wasyamsi wadhuhaha. Oke, lulus. Ada juga ini. Wa ma huwa bi Muzahzihihi. Yang hihihi cuma. Wa ma huwa bi muzahzihihi. Hihi. Gimana? Wa ma bi muzahzihihi. Yang jadi kosan ini nih. Oke, okay, kalau terus nanti saya tambah jaminan azab. Wa ma huwa bi muzahzihihi min al-'adab ay yu'ammar. Baik, kita baca. Wa ma huwa bi muzahzihihi min al-'adab. 2 3 Wa ma bi muzahzihihi min al-'adab. Belum sampai di hihi sudah kacau sudah. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ 2, 3 وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ. Oke, kita kusir kalian nih. Oke. Oke, kita kusir aja nih. وَمَا bimuzahzihihi ya bimuzahzihihi 2 3 bimuzahzihihi. Oke, insyaallah nanti pas satu-satu nampak dia. Ada lagi yang lain? Ya. Nah, ini lebih parah lagi nih. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ya. Wa sabbihhu Laila Tawila Wasab Bihu. Tapi dia tidak panjang. Sabbihu Laila Tawila Wasabbihu Laila Tawila Bihu. Bukan Bih, bukan Bihu. Kita coba. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا 2, 3 وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Bagus, tidak apa-apa. Silakan Pak, dari belakang. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Ya, saya konsentrasi di ini kalau saya salah di awal kan. Wasyamsi wa duhaha. Bedakan. Ulang lagi, Pak. Wasyamsi wa duhaha. Wa waduha bukan waduha, waduhaha. Ayo, sekali lagi. Bagus. Yang kedua. Bi muzahzihihi. Bi muzahzihihi. Ulangi lagi. Bi muzahzihihi. Iya. Gimana Pak ya? Beda enggak Pak? Bi muzahzihihi. Bi muzahzihihi. Iya. Silakan Pak. Yang terakhir ya, silakan nih. Wasabbihu lailan tawila. Wasabbihu lailan tawila. Ini tidak panjang, yakni wasabbihu lailan. Wasabbihu lailan tawila. Oke. Silakan Pak. Yang di awal. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Wa ma huwa bi muhdath. Oh, oke, saya oke. Ada yang apa sih? Oke, silakan. Bi muzahzihihi. Bi muzahzihihi. Terus, terus. Wasabbih lailan tawila. Coba temponya dipercepat. Iya. Wasabbih lailan tawila. Jangan tawila. Jangan terlalu panjang temponya. Wasabbih lailan. Coba. Wasabbih lailan tawila. Bagus, masyaallah. Silakan, Pak. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Bi muzahzihihi. Diulangi. Bi muzahzihihi. Tidak, yang pertamanya ha. Bi muzah zihihi. Bi muzah zihihi. Oke. Wasab bi kulailan tawila. Baik. Silakan Pak. Wasyamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Bi muzah zihihi. Ulangi. Bi muzah zihihi. Boleh. Terus. Wasabbihu lailan tawila. Wasabbihu lailan. Perhatikan hanya dulu. Wasabbihu. Wasabbihu. Wasabbihu lailan tawila. Ya, ini dapat panjang ya. Dia kalau wasabbihu agak enak dia. Ya. Tapi dia ini sudah dimatikan, ini tidak panjang langsung disebut ini agak susah. Wasabbihu lailan tawila. Ulangi terakhir Pak. Wasabbihu lailan tawila. Baik, silakan Pak. Diulangi. Wasabbihu lailan tawila. Bagus. Bukan yang ha pertama. Bi muzah zihihi. Oke. Silakan Pak. Wasyamsi wa duhaha. Bi muzah zihihi. Oke. Wasabbihu lailan. Bukan tidak panjang, tapi cepat sedikit temponya. Wasabbihu lailan. Wasabbihu lailan tawila. Oke. Silakan Pak. Bagus. Wasabbihu. Bagus. Wasabbihu lailan tawila. Masya Allah, bagus. Silakan Pak. Wasyamsi wa duhaha. Adik mau baca adik yang di belakang. Mau? Oke, silakan. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Wa muzahzihihi. Bukan jah Pak, zah. Bi muzahzihihi. Bi muzahzihihi. Oke, enggak apa-apa. Nanti akan saya ini kan ya. Terus yang bawah. Yusabbihu. Wah, wasabbihu lailan tawila. Bagus, Masya Allah. Silakan Pak. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Bagus. Wasabbihu lailan tawila. Bagus, silakan Pak. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Bi muzahzihihi. Anda yang pertama ha. Bi muzahzihihi. Bi muzahzihihi. Okey. Wasabbihu lailan tawila. Hunya tidak panjang. Wasabbihu lailan. Wasabbihu lailan tawila. Hulai, langsung ya. Wasabbihu. Wasabbihu lailan tawila. Bagus, silakan. Wasyamsi wa duha. Bagus. Khi tidak. Kalau khi dia agak jauh. Karena kalau khi di atas di sini, saya ingin yang antara ini aja. Bi muzah zihihi. Bi muzah zihihi. Okey, khi di belakang bagus. Yang menjalannya mungkin yang akan dihidupkan. Wasabbihu lailan tawila. Baik. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Bi muzah zihihi. Diulangi. Bi muzah. La hihi la. Bi muzah zihihi. Bi muzah zihihi. Okey. Wasabbihu lailan tawila. Bagus. Selamat. Wasyamsi wa duhaha. La had wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wa duhaha dulu. Wa duhaha yang hanya di belakang betul. Wa syamsi wa duhaha. Wa syamsi wa duhaha. Bagus. Bi muzah zihihi. Ini yang pertama juga. Bi muzah zihihi. Bi muzah zihihi. Oke. Wa sabbihu lailan tawila. Wa sabbihu lailan tawila. Baik, saya tambah. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Bi muzah zihihi. Diulangi. Bi muzah zihihi. Zihnya ya. Okey. Wasabbihu lailan tawila. Iya, bagus. Ini nanti bisa dilihat di surat Al-Insan yang di bawah ini, ayat yang ke-26. Ini surat Al-Insan ayat 26. Surat yang sana, surat yang ke surat yang ke 76 ayat 26 di muzah zihini di Al-Baqarah. Allahu basirun bima ya'malun. Ayat 96 di Al-Baqarah. Ayat 96. Wasyamsi duhaha ni surat Wasyams. Ayat pertama. Surat Wasyams. Baik. Silakan, Pak. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Dibadini. Diulangi. Dibadini. Ya, percepat sedikit. Bimuzahzihi. Ini tidak panjang sebab bimuzahzihi. Bimuzahzihi. Hihi tidak, dia satu. Hi coba bimuzahzihi. Bimuzahzihi. Ini untuk konsentrasi nanti dan hi. Okay. Hi. Terus. Wasabbihu lailan tawila. Kalau ini caranya dikeluarkan saja angin. Wasabbihu gitu ya. Wasabbihu. Ayo. Wasabbihu lailan tawila. Ya, silakan. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Bi muzahzihihi. Bagus. Wasabbihu lailan tawila. Masyaallah. Ucapkan. Ada. Tekan. Bagus. Baik. Diulang lagi. Bagus ni. Cuba baca wa minal laili fasjud lahu. Subbihu laila. Wasyamsi wa duhaha. Bagus. Bimuzahzihi. Bagus. Wasabbihu laila tawila. Wasyamsi wa duhaha. Okay. Bimuzahzihi. Bimuzahzihi. Bimuzahzihi. Kita dengar azan dulu. Wasabbihu laila tawila. Pertama bi muzah zihihi bi muzah zihihi. Oke. Wasabbih laylan tawila. Oh iya. Kenapa? Wasyamsi wa duhaha. Bi muzah zihihi. Wasabbih laylan tawila. InsyaAllah saya ambil 5 menit saja setelah itu kita insyaAllah saya siap satu jumaat. Kemarin kita baru sampai ke tafsir surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk Alhamdulillah Rabbil Alamin yang merupakan ya ayat kedua dari surat Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang layak untuk dipuji. Hakikatnya Allah yang layak dipuji. Pintar pun kita, hebat pun kita. Ya. Tapi pada hakikatnya semua yang kita dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan. Kalaupun contohnya kita dipuji oleh orang, contohnya dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, ya. Lalu kita gembira, maka ini tidak ada salahnya. Contohnya orang kita ini kemudian dipuji semua orang, kita gembira, tidak ada masalahnya. Di hadis Sahih Muslim ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi, Rasulullah, saya melakukan sesuatu lalu dipuji oleh orang. Apakah ini salah? Kata Nabi, tilka ajilatul bushra lil mu'min. Ini adalah ya kabar gembira yang didahulukan datangnya untuk orang mukmin. Selagi hati dijaga, tidak maksudnya tidak ada rasa ujub, kita lebih pintar dan kita merasa lebih wah terlepas dari taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Selagi hal ini kita jaga, insyaallah taala kita insyaallah tidak termasuk orang-orang yang terkategori ujub atau riya. Maka ini tidak ada masalah. Kalau ternyata orang memuji kita dengan sesuatu yang barangkali dia ada pada kita, tapi sebetulnya kita ya pada hakikatnya jauh lebih di bawah itu. Nabi juga menganjurkan kita untuk membaca sebuah doa, ya. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah bagiku ya apa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhun. Waj'alni, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Ini supaya kita tidak menghindari adanya sifat sombong, sifat takabur, sifat merasa lebih daripada orang lain. Ya. Alhamdulillah, ini kalimat yang hendaknya selalu kita ucapkan dalam setiap kesempatan, walaupun dapat musibah. Nabi ketika dapat musibah juga mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa kira-kira hikmah di balik semua ini, tidak tahu kita. Saya hari Ahad kemarin, saya ke penjara Sumaisi sana. Ya, ada kawan-kawan yang dari Jeddah ini ditangkap, tidak ada koma. Ada haji yang tidak ada tasrihnya, tidak ada izinnya. Ketemu saya di sana. Lalu ketika saya sampaikan kepada kawan-kawan bagaimana perasaan di sini. Ya Ustaz, sudah 1.5 bulan menunggu juga enggak ada kejelasan mau keluar atau tidak. Maka saya bilang, Pak, bilang Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya saya jelaskan, Pak. Bapak kalau keluar dari sini, otomatis nanti akan dibuah majikan. Betul atau enggak? Saya, iya, katanya. Kalau sudah dibuah majikan, berarti Bapak walaupun contohnya menjadi orang besar, tapi bagaimanapun Bapak hanya ibaratnya sebagai budak besar atau pembantu. Kita tidak bisa merdeka untuk mengatur diri kita. Apalagi supir. Supir sementara ditelepon. Ini ya. Mau sholat jamaah ditelepon, tidak bisa. 1.5 bulan ini berarti Bapak dikasih waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur diri seenaknya kita. Gitu. Saya pernah dulu juga ke penjara di kampung, waktu itu di Padang. Ketika saya ke penjara, saya dapati ada jamaah yang bisa menghatamkan Al-Quran, baca Quran ketika dia di dalam itu sekali sebulan. Setelah keluar dari penjara, sekali setahun pun tidak selesai. Maka ini alhamdulillah ala kulli hal, Allah berikan musibah ini pasti ada ujung-ujungnya, maksudnya hikmahnya barangkali kita tidak tahu. Setidaknya kalaupun tidak kita dapatkan di dunia ini rahasianya, di akhirat akan Allah simpan. Banyak orang dapat musibah ketika dia sabar, sebagaimana hadis sahih di Sahih Ibnu Hibban, innallaha qad qaddara lirajulin darajatan 'aliyatan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi seseorang derajat yang tinggi di syurga. Falam yablughha al-amal. Akan tetapi amalnya tidak bisa mencapai derajat tinggi ini. Karena mungkin amalannya pas-pasan. Salatnya juga kalau salat awalnya khusyuk, ujungnya sudah tidak tahu lagi gimana. Ya kan, doanya mungkin sedikit, zikirnya juga enggak banyak. Bagaimana caranya Allah menyampaikan dia ke derajat ini? Falam yazalillahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu Allah iyyaha. Allah Subhanahu wa taala selalu mengujinya dengan sesuatu yang menurut zahirnya, kasat matanya, dia tidak suka, sehingga dia sabar, lalu Allah sampaikan dia ke derajat ini. Saya juga pernah ceramah, ya, saya tak hari Senin kemarin ke jemaah umrah. Ada di antara ibu-ibu yang masuk, ya. Baru masuk ternyata tersandung, tong jatuh. Akhirnya saya bilang, ada hadis di Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma min muslimin, tidak ada satu pun orang muslim, asabahu wasabun wala nasabun wala hammun wala ghammun hatta syaukatu yushakuha illa kaffara Allahu biha dhunubahu. Tidak ada satu pun seorang mukmin yang ditimpa oleh rasa galau, kesempitan, ya, rasa murung, rasa sedih, walaupun duri yang menusuknya, kecuali Allah akan kuburkan dengan duri itu dosanya. Coba. Di Sunan Tirmizi juga Nabi ceritakan orang-orang yang ahlul afiyah, yang di dunia biasa wajar saja hidupnya, lancar saja hidupnya, jarang dapat musibah. Di akhirat mereka ini cemburu dengan derajat yang Allah berikan kepada orang yang sering dapat musibah tapi sabar. Jadi ini bukan sering dapat musibah saja. Kalau sering dapat musibah lalu, ya Allah, yang ini belum habis, kenapa ini datang lagi? Ini tidak, ini masuk dia. Dia dapat musibah lalu dia sabar. Orang yang sehat-sehat saja, lancar saja hidupnya, ya, boleh dibilang bebas daripada musibah di dunia. Dia ketika melihat derajat yang Allah bagikan bagi orang yang ahlul musibah, yang sering dapat musibah dan sabar, dia cemburu dengan derajat ini. Karena dia lebih tinggi derajatnya daripada orang biasa. Lalu orang kaya ini, atau orang ahlul afiyah ini, dia mau menjulurkan lidahnya, lalu fatuqradu bimaqarid, lalu digunting-gunting gitu dengan gunting lidahnya, gunting-gunting lagi, dan dia mau menahan rasa sakit supaya Allah Ta'ala sampaikan dia kepada derajat ahli musibah. Maka contohnya ini, kita jangan, oh ini lagi utang banyak lagi, ini lagi segala macam. Kita mesti tahu hidup ini di awal-awal memang kita ini untuk diuji. Jadi tidak ada orang hidup di sini untuk senang-senang, tidak ada. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa al-maut wa al-hayata liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya lebih bagus, amalnya lebih bagus ketika dia senang, amalnya lebih bagus ketika dia dapat musibah. Ini Allah akan lihat ini. Orang tidak mungkin naik kelas pergi ke contohnya dari SMA langsung ke kuliah kecuali dengan tes. Ada nilai dia, sesuatu yang layak dia banggakan untuk diterima. Ini juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dapat musibah ini hendaknya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, sebagaimana juga ada ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau Nabi dapat sesuatu yang menyenangkan, Nabi mengatakan alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal saleh bisa terjadi. Kalau tidak hafal doa ini, tidak hafal doa ini, setidaknya kalau dapat musibah alhamdulillah. Yakin. Saya ada cerita. Ada adik kelas saya dulu di Mesir. Dia tahun 1 lewat, bagus nilainya. Tahun 2 lewat, bagus nilainya. Tahun 3 lewat. Tahun 4 usahanya lebih dari tahun 1, tahun 2, tahun 3. Karena dia mau pulang ini. Pokoknya saya selesai, saya pulang. Dia jurusan akidah. Ternyata dia ya nyangkut di materi yang menurut dia ini dia paling jago di situ. Ternyata nyangkut satu materi saja. Waktu itu kita suruh, lalu dia pulang, ya inilah, marah-marah, emosi, carut-marut, segala macam. Saya bilang, pasti ada hikmahnya. Apa? Pokoknya protes lah. Karena beliau sudah beli tiket untuk pulang, sudah ngasih tahu orang tua, insya Allah ini saya mau pulang nih. Belum lagi contohnya nanti, apa, desakan untuk menikah ya. Ini biasanya orang menunggu lebih terasa baginya, ya, masa menanti daripada orang yang akan pulang. Pokoknya dia bilang, oh siap. Saya bilang, pasti ada hikmahnya. Karena tiket sudah terbeli, saya bilang, sudah pulang aja lah dulu. Nanti insya Allah dapat rezeki di Indonesia, balik lagi ke Mesir. Dia pulang, kemudian alhamdulillah dapat rezeki di Indonesia, bisa beli tiket lagi, kembali ke Mesir untuk mengejarkan satu materi ini saja dia. Ya. Pergi ke Mesir. Setelah dia ujian, itu ada proses pemilihan tenaga musiman haji, temus ini. Kan biasa itu, temus-temus yang haji biasa. Dia ikut, dia belum pernah haji ini. Ikut. Ternyata namanya masuk ke orang-orang yang diikutsertakan sebagai temus. Haji gratis malah digaji di sini. Dapat 50 juta kira-kira. Setelah itu baru dia bilang kepada saya, alhamdulillah ternyata memang ada hikmahnya. Padahal dulunya carut-marut, ya kan? Dia dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala gratis, bahkan dapat gaji. Kalau dari Indonesia contohnya, berarti dia harus menunggu sekian lama mendaftar, ya kan? Ini hikmah yang barangkali tidak nampak di kasat mata kita ketika itu terjadi. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menetapkan sesuatu, menakdirkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Tahu kita atau kita tidak tahu. Di dunia kita lihat atau nanti di akhirat kita dapati hal-hal seperti itu. Maka dalam setiap segala keadaan jangan lupa baca alhamdulillah. Terakhir, alhamdulillah ini adalah kalimat yang diucapkan oleh penduduk surga kalau sudah masuk surga. Masuk surga, Allah sebutkan di surah di akhir surat Az-Zumar, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa minha haitsu yasha. Ketika dia sudah masuk syurga, alhamdulillah alladhi shadaqana wa'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, benar dalam janjinya kepada kami. Kami sudah masuk syurga. Juga diucapkan oleh penduduk syurga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini biasa dibaca di muqaddimah. Pada hakikatnya dia adalah lafaz yang diucapkan oleh penduduk syurga ketika mereka masuk syurga di surat Al-A'raf. Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada lihada ini maksudnya kepada jalan yang menuntun kami ke syurga. Maka jangan pelit-pelit mengatakan alhamdulillah. Di hadis sahih Muslim disebutkan wa subhanallah walhamdulillah, kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh. Kedua kalimat ini bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ya, maka tidak berat kita mengucapkan alhamdulillah ketika sedang nyupir, tidak berat ketika sedang menunggu, tidak berat contohnya apa mengucapkan alhamdulillah ini ketika kita sedang berjalan. Tapi yang bisa mengucapkan kalimat ini orang yang memang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, masih panjang rabbul alamin alamin nafas segala macam masih panjang, tapi insyaallah taala kita lanjutkan minggu depan tentang tafsir ini. Dan setelah Jumat kita kumpul lagi, saya mungkin ambil waktu sekitar 5 menit untuk menjelaskan khutbah yang akan kita dengar, karena mungkin sebagian kita tidak paham. Saya akan jelaskan. Setelah itu baru kita mulai dengan penjelasan hadis Arba'in Nawawi. Sementara kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.